الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر الآية صدق الله العظيم الحمد لله berkat izin dari Allah. Siang ini kita dapat menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam selalu kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kelak di yaumil akhir kita akan mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang Jumat yang saya hormati. Waktu terus mengalir dan tidak terasa kita memasuki di akhir bulan Sya'ban dan akan masuk kepada bulan suci Ramadan. Tidak berapa lama lagi insya Allah kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Nuansa Ramadan memberikan suasana kegembiraan batin bagi seluruh umat Islam di dunia. Dan di dalam bulan suci Ramadan ada banyak sekali keutamaan-keutamaan. Pada kesempatan kali ini, beberapa keutamaan yang ingin Al-Fakir sampaikan kepada saudara-saudara. Di antara keutamaan bulan Ramadan, pertama, bahwa ibadah puasa juga diwajibkan oleh Allah kepada umat terdahulu sebelum kita. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Kalau ibadah puasa bukan sebuah amalan yang agung, maka tidak mungkin puasa juga diwajibkan atas umat-umat sebelum kita. Walaupun puasa mereka berbeda dengan puasa kita, artinya bukan pada bulan Ramadan yang diwajibkan atas mereka, akan tetapi amalan puasa itu tersendiri telah diwajibkan atas mereka, yang menandakan bahwa amalan ini sangat agung dan mulia. Yang kedua, puasa adalah sebab diampunkannya dosa-dosa dan kesalahan kita. Setiap manusia, besar atau kecil, sengaja atau tidak, pasti mempunyai yang namanya kesalahan dan dosa. Itu sebabnya baginda Nabi pernah berkata, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan keyakinan dan penuh pengharapan, keyakinan dengan penuh pengharapan, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Iman maksudnya adalah keyakinan kepada Allah dan ridho atas diwajibkannya puasa Ramadan. Pengharapan harapan, keyakinan dan pengharapan adalah balasan berupa pahala dan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seseorang telah yakin dan ridho atas kewajibannya berpuasa serta tidak benci atas kewajiban puasa Ramadan itu, yakin terhadap pahala dan ganjaran yang akan didapat, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Ketiga, bahwa pahala puasa tidak terikat dengan jumlah tertentu, akan tetapi pahalanya diberikan kepada orang yang berpuasa tanpa ada perhitungan. Ibadah rahasia antara Allah dan kita yang menunaikan puasa saja yang tahu. Nabi pernah mengatakan, semua amalan anak Adam untuknya dilipat gandakan. Setiap satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Setiap 10 masih dilipat gandakan menjadi 700. Bahkan janji Allah, yudha'ifu liman yasha, Allah akan terus melipat gandakan pahala amalan-amalan ibadah manusia. Tetapi untuk puasa, Allah sendiri yang mengatakan, as-sawmu li wa ana a'zibih. Puasa untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan memberikan ganjaran pahalanya. Sebab itu puasa adalah ibadah sirri yang tahu cuma kita dengan Allah. Kalau Allah menjanjikan pahala yang lain berlipat ganda, apatah lagi dengan pahala ibadah puasa ini. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati. Yang keempat, di antara keutamaan-keutamaan bulan suci Ramadan, umat Islam, kaum mukminin mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika berpuasa dan kebahagiaan ketika menghadap dan berjumpa Allah Azza wa Jalla. Farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun indal liqai rabbih. Dua kebahagiaan yang akan dimiliki oleh orang-orang beriman. Pertama, kebahagiaan ketika datangnya iftar, berbuka puasa. Dan yang kedua, kebahagiaan ketika berjumpa dengan Khalik, sang pencipta, Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, bahwa amalan puasa memberi syafaat kepada yang mengamalkannya. Seperti Al-Quran memberi syafaat di akhirat kepada orang yang membacanya, begitu juga puasa memberikan syafaat kepada orang yang mengamalkannya. Kata Nabi, pada hari kiamat nanti, di akhirat nanti, puasa akan berkata, ya Allah, aku telah menahan orang ini dari makan, minum dan sahwat, maka atas izinmu berikanlah dia syafaat. Begitupun dengan Al-Quran, Al-Quran pun memohon kepada Allah, wahai Allah, aku telah menahan orang ini dari tidur malam. Ketika orang-orang tidur, ia membaca kitabmu Al-Quranul Karim, maka dengan seizinmu ya Allah, berikan syafaat Al-Quran kepada orang yang membacaku. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, Al-Quran dan puasa yang akan kita jalankan di akhirat nanti menjaga kita, memberi kita syafaat agar terhindar dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah lima keutamaan puasa Ramadan. Dan tentu masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang berhubungan dengan amalan puasa. Dengan diwajibkannya amalan-amalan, bukan saja memberikan pahala bagi kita, bahkan menjadikan kita sebagai makhluk yang utama dan penuh dengan masa depan yang cerah. Semoga kita dijadikan sebagai hamba-hambanya yang taat dan ridho dengan semua keputusan-keputusan Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang dan dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Mudah-mudahan khotbah singkat ini ada manfaatnya buat saya dan khususnya buat umat Islam secara keseluruhan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.